نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد الحمد لله puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa belajar bersama dengan membaca buku Pengantar Permodalan dalam Islam. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang aturan apakah diperbolehkan bagi seorang mudharib, orang yang mengelola sebuah unit usaha, dia mendapatkan gaji, yang gaji ini merupakan biaya operasional dari praktek mudharabah yang dilakukan antara mudharib dengan sahibul mal. Baik, bagi Anda yang memiliki bukunya, silakan dibuka di halaman 43. Kita akan membaca tentang itu. Bolehkah mudharib mendapatkan gaji tetap? Akad mudharabah termasuk di antara bentuk akad syarakah yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan bersama. Ini sudah pernah kita sampaikan dalam mukaddimah bahwa akad mudharabah adalah akad kerjasama atau akad syarakah yang tujuannya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan bersama. Jika untung dibagi bersama, jika rugi ditanggung bersama. Sehingga jika ada hasil dibagi bersama, sebaliknya jika rugi ditanggung bersama. Seperti kata pepatah, ringan sama dicinjing, berat sama dipikul. Ringan sama dicinjing, berat sama dipikul. Tidak boleh ringan aku yang jinjing, berat kamu yang mikul. Karena itu tidak boleh dalam akad mudharabah maupun musyarakah ada salah satu pihak yang selalu di posisi untung sementara dia tidak menanggung resiko rugi. Dan ini bagian dari prinsip dalam akad mudharabah maupun musyarakah. Tidak boleh dalam akad mudharabah maupun musyarakah ada salah satu pihak yang dia selalu di posisi aman, sementara yang satunya masih dalam kondisi penuh dengan resiko. Baik. Berangkat dari latar belakang ini, tidak boleh dalam akad mudharabah, mudharib mendapatkan gaji, sementara nanti dia juga mendapatkan porsi bagi hasil. Sehingga alasan kenapa dia tidak diperbolehkan mendapatkan gaji adalah karena ketika dia dapat gaji, salah satu di antara konsekuensinya, maka nanti dia berada di posisi aman. Misalnya dapat gaji 2 juta per bulan misalnya. Dia akan selalu di posisi aman, dalam arti dia tidak akan berpotensi terkena kerugian, karena dia selalu digaji. Sehingga misalnya gak ada hasil sekalipun, dia sudah mendapatkan haknya. Karena jika ternyata keuntungan bulan ini hanya 2 juta, maka itu semuanya dimiliki oleh mudharib. Sementara pemodal sama sekali tidak mendapatkan apapun. Atau yang lebih parah lagi adalah, ketika bulan ini tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, sehingga dia, si pemodal, tidak mendapatkan apapun. Bahkan dia harus tombok karena menanggung biaya operasional dalam bentuk gaji yang diberikan kepada mudharib. Sekarang kita akan baca keterangan Asy-Syirazi, salah seorang ulama mazhab Syafi'iyah. Beliau menjelaskan bagian dari aturan mudharabah. Wala yajuzu ayyukhtassa ahaduhuma wala yajuzu ayyukhtassa ahaduhuma bidirhamin ma'lumin thumma al-baqi bainahuma li'annahu rubama lam yahsul dhalika ad-dirham fayabtulu haqquhu wa rubama lam yahsul ghayru dhalika ad-dirham fayabtulu haqqal akhir fayabtulu haqqul akhir. Salah satu pelaku akad dalam mudharabah tidak boleh dikhususkan untuk mendapatkan uang senilai tertentu. Tsummal baqi bainahuma, kemudian jika sisa maka dibagi sesuai kesepakatan keduanya. Enggak boleh seperti ini. Sehingga tidak boleh dalam akad mudharabah, misalnya saya minta di posisi aman ya, dikasih gaji 2 juta. Nah, nanti kalau untungnya lebih dari itu, saya minta dikasih tambahan 5%. Sehingga dia minta 2 kali. Pertama dia minta gaji, yang kedua dia minta tambahan persentase. Karena bisa jadi uang senilai itu tidak didapatkan, sehingga dia tidak mendapatkan apapun, dan bisa jadi keuntungannya hanya senilai 2 dirham. Lalu dijadikan gaji, sehingga hak kawannya tidak ada, yaitu sahibul mal. Untungnya cuma 2 dirham, untungnya cuma sekian, sesuai dengan gaji kamu, maka itu akan semuanya dibawa oleh mudhari. Baik. Bahkan Ibnu Mundhir menyampaikan bahwa ulama sepakat mudharabah menjadi batal jika ada salah satu pihak mendapatkan jatah khusus. Ibnu Mundhir mengatakan, ajma'a kullu man nahfadhu anhu ala ibtalil qiradi idza ja'ala ahaduhuma aw kilahuma linafsihi darahim ma'luma. Semua ulama yang saya ketahui sepakat bahwa qirat menjadi batal ala imtalil qirat. Ibnu Mundhir ya, menyebutkan bahwa qirat menjadi batal apabila salah satu pihak atau masing-masing pihak ditetapkan mendapatkan uang senilai tertentu. Sehingga enggak boleh ya ketika dalam praktek mudharabah dia mendapatkan senilai tertentu. Jadi kalau kita lihat seperti ini, dalam praktek mudharabah seperti yang kita tahu unsurnya ada 2, unsur akad mudharabah. Unsur akad mudharabah unsur yang menjadi objek ya, di situ ada kerja, ada modal. Unsur akad mudharabah ada kerja, ada modal. Sudah? Apabila dua-duanya punya peran, maka tidak boleh salah satu dibuat aman. Kerja ada perannya, modal juga ada perannya. Dan tidak boleh salah satu dibuat aman dalam arti fix di salah satu. Misalnya, kerja dapat 2 juta. Yang kerja dapat 2 juta, sementara yang modal belum jelas. Kalau seperti ini yang terjadi, maka di posisi mudharib sebagai orang yang bekerja, dia mendapatkan sesuatu yang pasti, sementara pemodal, dia belum tentu mendapatkan sesuatu. Apabila itu dilakukan, maka praktek mudharabah seperti ini menyebabkan ada salah satu pihak yang dia menanggung peluang resiko ya, bisa untung, bisa rugi, sementara salah satu pihak dia di posisi aman. Dan tadi kita sudah sampaikan, tidak boleh dalam mudharabah resiko hanya ditanggung salah satu pihak. Apabila resiko hanya ditanggung oleh salah satu pihak, maka praktek mudharabah semacam ini menjadi cacat, karena salah satu pihak itu atau pihak yang lain telah mendapatkan posisi aman, sementara pihak yang lain harus menanggung semua resiko. Dan tadi kita sudah sampaikan bahwa di antara prinsip mudharabah adalah ringan sama dicinjing, berat sama dipikul. Baik. Lebih dari itu, para ulama menegaskan bahwa dalam akad mudharabah tidak boleh salah satu pihak mendapatkan jatah tertentu. Tidak boleh dapat jatah tertentu. Artinya apa tidak boleh dapat jatah tertentu? Artinya dapat dalam akad mudharabah ini, salah satu pihak tidak boleh di posisi aman. Karena kalau dia dapat jatah tertentu kan berarti dia di posisi aman. Sehingga kalau prakteknya seperti ini, kerja nanti dia dikasih 2 juta, maka berarti dia di posisi aman karena dia mendapatkan jatah tertentu. Tapi tolong Anda bedakan dengan kasus berikut ya. Bedakan. Masya Allah ya. Dengan kasus berikut. Ada satu kasus yaitu posisi gaji dijadikan sebagai bonus. Ya, dijadikan sebagai bonus. Jadi, karena akadnya berbeda ya. Kalau dalam akad ijarah, kemudian ini ada akad mudharabah. Coba kita lihat perbandingannya dulu. Dalam akad ijarah, karyawan itu dikasih gaji. Sedangkan dalam akad mudharabah, pengelola, dia mendapatkan bagi hasil. Dan ini dua jalur yang berbeda. Dalam akad ijarah, karyawan mendapatkan gaji. Tapi dia tidak bertanggung jawab, tidak berurusan dengan masalah posisi perusahaan, apakah untung ataukah rugi. Sehingga di posisi ini, karyawan mendapatkan ijarah, dalam akad ijarah, karyawan mendapatkan ujroh, mendapatkan gaji. Mau untung banyak, mau untung sedikit, dia mendapatkan gaji sesuai kesepakatan. Di sini, di nomor 2 ini, karyawan tidak dapat hak dari keuntungan. Kenapa nggak dapat hak dari keuntungan? Karena karyawan sudah mendapatkan gaji. Sementara dalam akad mudharabah, mudharib mendapatkan bagi hasil. Dan bagi hasil itu adalah hak atas keuntungan. Baik. Ini dua hal yang perlu kita bedakan. Antara akad ijarah dengan akad mudharabah. Nah, selanjutnya, boleh enggak misalnya salah satu ini digabungkan ke yang lain. Misalnya gaji digabungkan dengan bagi hasil. Ketika ini mau digabungkan antara gaji dengan bagi hasil digabungkan, maka harus ditentukan mana yang utama dan mana yang bonus. Kalau dalam akad ijarah misalnya yang utama adalah gaji. Sedangkan dia dikasih bagi hasil, ini sifatnya bonus. Seperti ini hukumnya boleh. Ini jadinya akad ijarah. Saya rapikan dulu ya. Jadi kita akan berbicara ketika gaji, bagaimana jika gaji digabung dengan bagi hasil. Bagaimana jika gaji digabung dengan bagi hasil? Maka di situ ada dua keadaan ya. Yang pertama adalah akad ijarah. Yang kedua, akad mudharabah. Kalau dalam akad ijarah, gaji digabung dengan bagi hasil. Tentukan mana yang utama. Gaji ini utama. Karena akadnya akad ijarah. Bagi hasilnya sifatnya bonus. Praktek ini boleh ya. Sehingga diperbolehkan dalam akad ijarah, karyawan sudah ditetapkan mendapatkan gaji. Lalu dia dikasih janji ya. Nanti kalau kamu bisa mendapatkan hasil melebihi target, dia targetkan misalnya. Target bulan ini 100 juta. Kalau lebih dari 100 juta, kamu saya kasih bonus bagi hasil. 5% atau sekian persen sesuai yang disebutkan dalam kesepakatan. Dan bonus ini kan sifatnya hadiah tapi gantung. Gantung terhadap apa? Terhadap target yang akan dicapai oleh perusahaan. Praktek seperti ini hukumnya diperbolehkan karena di sini tidak ada sisi gorornya dan posisi bagi hasil yang diberikan dengan kondisi yang tidak ditetapkan, dalam arti menggantung kepada keberadaan target, hukumnya diperbolehkan. Yang kedua, ada gaji mudharib ya. Sekarang kita ke praktek mudharib. Ada gaji, ada bagi hasil. Yang utama yang mana? Yang bagi hasil ini yang utama. Karena dia prakteknya mudharib. Lalu pengelola juga berjanji. Pak, nanti kalau bisa melebihi target, target kita kan 100 juta ya. Bapak, saya kasih bonus tambahan ya, senilai sekian juta. Jadi di situ menyebutkan angka tetap. Karena gaji kan biasanya angka tetap. Misalnya senilai 2 juta. Lalu dia mendapatkan itu sebagai bonus. Hukumnya boleh atau tidak? Boleh. Sehingga yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa dalam akad ijarah yang utama itu gaji. Dalam akad mudharabah yang utama bagi hasil. Dan nanti ketika itu mau digabungkan, maka bagian utama yang harus ditetapkan, ya. Sedangkan bonusnya sesuai dengan target, sifatnya gantung. Kalau ada dikasih, kalau tidak ada nggak dikasih. Sudah? Kalau dalam akad ijarah mungkin kita bisa dengan mudah memahami, ya. Dan praktek di lapangan cukup banyak. Misalnya, yang pernah saya dengar ada salah satu warung Padang, ya, yang dia menerapkan konsep seperti ini. Apabila nanti bisa melebihi target, targetnya sekian, maka nanti karyawan dapat bonus sekian. Dan bonusnya itu pakai persentase. Hasilnya sekian, nanti karyawan dapat misalnya 5%. Plus dia juga dapat gaji tetap sebagai karyawan. Insya Allah tidak masalah, karena dalam hal ini posisi bagi hasil sifatnya bonus. Yang kedua, dalam akad mudharabah, praktek ini tidak menyebabkan terjadinya gharar. Karena dia tetap dapat bagi hasil sebagai pendapatan yang utama. Sementara gajinya sifatnya gantung. Sehingga kalau ini untungnya melebihi dari target, dia mendapatkan bonus sekian persen. Atau dia mendapatkan bonus sesuai yang dijanjikan, yaitu 2 juta. Nah, beda dengan yang tadi, ketika mudharib dapat gaji, tapi sama-sama utama. Ya. Dalam akad mudharabah, di situ ada gaji, plus ada bagi hasil. Ini utama, bagian utama, ini juga bagian utama. Nah, kalau dia gagal di sini, karena ternyata nggak ada hasil, dia aman di bagian ini. Dan dalam akad mudharabah kan tidak boleh ada salah satu pihak di posisi aman, sementara pihak yang lain masih di posisi meragukan apakah nanti bisa dapat ataukah tidak. Tayyib. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Jadi kalau praktiknya seperti ini, hukumnya tidak diperbolehkan. Tapi Pak, kalau misalnya begini ya. Jika mudharib tidak berhak dapat gaji. Muncul permasalahan. Jika mudharib tidak berhak dapat gaji. Lalu dari mana dia bisa memberikan nafkah kepada keluarganya? Tidak dapat gaji karena hak mudharib itu apa? Bagi hasil. Karena hak mudharib adalah bagi hasil. Sehingga kalau ada hasil, baru dia dapat. Kalau tidak ada hasil, dia tidak dapat sama sekali. Nah, kemudian muncul bagaimana dengan nafkah hariannya? Dengan nafkah harian. Dia kan punya keluarga. Sementara kalau dalam akad mudharabah nunggu bagi hasil, ya ini jadinya sangat lama untuk bisa mendapatkan sesuatu. Karena nunggu bagi hasil bisa 3 bulan lagi, sekian bulan lagi, apalagi kalau unit usaha itu adalah unit usaha startup. Baik, sebenarnya di posisi ini tidak ada tanggung jawab ya, yang harus dipenuhi oleh sahibul mal untuk memenuhi kebutuhan nafkah mudharib sehari-hari. Karena kan akad dia akad mudharabah. Kalau ada hasil silahkan kita bagi, kalau enggak ada hasil ya kamu seperti bekerja enggak dapat apa-apa. Sebagaimana sahibul mal dia juga rugi karena duitnya hilang. Sudah? Tapi seperti ini tetap dipikirkan. Lalu bagaimana solusinya? Jawabannya adalah diutangi. Sehingga dia boleh untuk diutangi, dan nanti ketika ada hasil, maka utang itu dibayar. Sebagai konsekuensi ketika dia belum bisa mendapatkan nafkah, disebabkan harus nunggu dalam waktu tertentu untuk bisa mendapatkan hasil. Baik. Sehingga dia boleh diutangi, tapi di sini di luar biaya operasional. Dan di sini adalah di luar biaya operasional. Kenapa harus di luar biaya operasional? Karena utang ini tidak ada kaitannya dengan unit usaha. Utang ini tidak ada kaitannya dengan unit usaha, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai biaya operasional. Maka utang tidak menaikkan nilai modal. Utang ini tidak menaikkan nilai modal karena dia bukan bagian dari biaya operasional unit usaha. Terus siapa Pak yang ngutangi kalau dia bukan bagian dari biaya operasional? Ya sah-sah saja kalau diutangi oleh sahibul mal, oleh pemodal. Meskipun diperbolehkan kalau kemudian dia diutangi oleh orang lain dalam rangka untuk menyelesaikan tugas dia, yaitu menjalankan usaha milik orang lain. Wallahu a'lam. Makanya sebenarnya dalam praktek mudharabah, peran seorang mudharib, dia harus mempertimbangkan apakah dalam waktu sekian bulan saya sudah punya tabungan yang cukup untuk menafkahi dirinya dan anak istrinya. Kalau ternyata tidak cukup dan lebih mengandalkan kepada hasil mudharabah, ini cukup jauh nanti selisih waktunya. Dan dia akan kesulitan untuk memenuhi nafkah bagi keluarga apabila dia hanya menunggu biaya operasional. Baik. Kemudian kasus yang lain ya. Jika mudharib atau jika sahibul mal. Jika sahibul mal dia membeli sesuatu, memberikan sesuatu. Memberi hadiah kepada mudharib. Ini diperbolehkan. Meskipun belum ada hasil. Walaupun belum ada hasil. Baik. Sehingga sah-sah saja sahibul mal memberikan hadiah kepada mudharib, hukumnya boleh walaupun tidak ada hasil. Misalnya sahibul mal merasa kasihan, lalu dia kasih dengan uang pribadi. Dan posisi hadiah ini di luar biaya operasional. Karena sahibul mal ahakku bimalihi. Orang yang memiliki harta, dia lebih berhak terhadap hartanya daripada orang lain. Dan ini jadi kaidah ya. Sahibul mal ahakku bimalihi. Orang yang memiliki harta, dia paling berhak terhadap hartanya. mau dia sedekahkan, mau dia hibahkan, mau dia hadiahkan ke orang lain, silahkan. Dan termasuk di antara hadiah yang dianjurkan adalah diberikan kepada orang dekat, di antaranya adalah orang yang kita percaya untuk mengelola unit usaha yang kita jalankan. Wallahu a'lam. Baik, ini beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan terkait masalah gaji dalam akad mudharabah. Jadi gaji itu tidak boleh karena kita punya prinsip bahwa tidak boleh dalam praktek mudharabah ada salah satu pihak yang di posisi aman sementara pihak yang lain masih meragukan. Belum jelas. Dan yang kedua, ketika praktek itu dilakukan, ada gaji bagi mudharib, maka berarti dia mendapatkan jatah tertentu. Sementara pasangannya itu pemodal, belum tentu dia mendapatkan jatah sesuatu. Dan itu bagian dari gharar dalam akad mudharabah. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi dipinjam modal gak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu, belum ya. Nah, gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya modalin? Wah, menarik itu. Mantap, terus, toh. Terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ndak boleh toh yo. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana, kan sama-sama enak. Melanggar gimana? Mana ini loh. Tak bacakan ini loh. Mana-mana. Jelas dengan jelas ini loh. Kasus yang semisal jika dalam kerjasama mudharabah pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Mas. Sudah dijelaskan ini. Loh, kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Aminur Bait. Nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Loh, gampang. Beli di ANB Store. Atau enggak, klik anbstore.id. Oh, siap. Begitu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya. Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Ya, jadi saya ini kadang sering melakukan ini kegiatan ekspor impor, Ustaz. Nah, jadi kalau barang yang kita ekspor keluar itu dari pihak vendornya itu mempersyaratkan untuk mengasuransikan barang. Nah, sementara yang di ilmu saya tahu, asuransi itu dalam Islam tidak diperbolehkan. Tapi dari ekspedisinya itu sendiri tetap mempersyaratkan bahwa kalau tidak diasuransikan barang ini, maka mereka tidak akan bertanggung jawab apabila terjadi kerugian. Nah, itu hukumnya bagaimana, Ustaz, bagi kita pelaku ekspor impor. Nah, terus yang kedua, bagaimana misalnya jika seorang pengusaha tidak menggaji karyawannya dengan standar UMP atau UMR, apakah termasuk si pengusaha itu orang yang zalim, Ustaz? Naam, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita bahas yang pertama, Bapak. Bagaimana status posisi asuransi ketika kita mau mengirim barang, disebabkan karena itu bagian dari syarat yang diajukan oleh pihak vendor pada waktu mereka menghendaki barang itu untuk diasuransikan ketika dikirim ya. Sebenarnya di masyarakat kita ada satu kesalahan yang cukup apa ya, yang cukup semarak terkait masalah pengiriman ya. Jadi pada saat si A dia menyerahkan ke kurir untuk mengirim barang, ya. Maka di sini kurir mendapatkan sebuah amanah. Posisi di situ kan dia sedang mendapatkan sebuah amanah untuk mengantarkan barang. Nah, ketika terjadi resiko dalam amanah, ada resiko dalam amanah, maka di situ ada dua keadaan. Jika resiko itu disebabkan karena teledor, maka kurir yang nanggung. Kurir yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena resiko ini terjadi atas keteledoran dia. Terjadi atas keteledoran kurir. Sehingga dia wajib untuk nanggung. Kapan Pak orang disebut sebagai teledor? Batasannya ada dua. Melakukan sesuatu yang tidak selayaknya dilakukan. Atau yang kedua, tidak melakukan sesuatu yang selayaknya dilakukan. Ini, saya kasih catatan di sini. Catatan, orang disebut teledor ketika memegang amanah dari orang lain. Itu ada dua kondisinya ya. Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Yang kedua, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Jadi geser kata tidak ya. Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kalau itu terjadi dalam praktek mudorobah, terjadi dalam praktek akad amanah, termasuk kurir yang mendapatkan amanah untuk mengantarkan barang, maka dia yang wajib untuk nanggung resiko. Baik diasuransikan maupun tidak diasuransikan. Misalnya, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan apa, Pak? Ditendang, diinjak, dibanting. Nah, itu tidak seharusnya dilakukan. Tidak boleh melakukan seperti itu. Barang kok ditendang. Dan tolong diwaspadai ya. Teman-teman yang ngirim Al-Quran. Karena kan kurir di negara kita banyak yang mereka bukan tipe orang yang paham agama. Sehingga kadang Al-Quran itu dibanting. Dilempar, ditendang, diinjak. Padahal itu Al-Quran. Makanya kalau ada stiker handle with care, ya, tolong tangani dengan hati-hati. Anda bila perlu tempel stiker yang sangat kontras ya. Awas, ini Al-Quran. Jangan ya, diinjak, dibanting, dilempar. Apalagi. Dan aneka pelanggaran-pelanggaran terhadap Al-Quran. Meskipun kitabnya tidak rusak. Anda bisa kasih wrap yang bagus, dikasih kardus, kasih bungkus yang bagus. Bisa jadi dia tidak rusak. Tapi dalam rangka menghormati Al-Quran, maka kita kasih peringatan seperti itu. Sehingga ada disclaimer kayak gini, dan Anda kirimkan, semoga tidak menanggung dosa ketika kesalahan itu terjadi kepada kurir. Dia menginjak, dia nendang, dia apa. Maka dia yang sendiri yang nanggung dosa. Baik. Yang kedua, resiko amanah di luar keteledoran. Sehingga kurir, dia sudah melakukan sesuai SOP. Tapi ternyata yang namanya kecelakaan tetap saja tidak bisa dihindarkan. Maka di sini kurir tidak menanggung. Kurir tidak menanggung resiko. Kok bisa Pak tidak menanggung? Karena dia nggak teledor. Dia sudah kerjakan itu sesuai dengan SOP. Dan orang yang mendapatkan amanah, dia tidak boleh dihukum ketika dia sudah melakukan yang terbaik. Ya. Karena bagi orang yang berbuat baik, dia tidak berhak untuk dihukum. Walaisa 'alal muhsinina min sabil. Orang yang berbuat baik tidak boleh dihukum. Selanjutnya, jadi kalau di luar keteledoran, maka kurir tidak nanggung, baik ada asuransi maupun tidak ada asuransi. Selanjutnya, kondisi ini kan di negara kita tidak kita jumpai ya. Rata-rata kurir dia nggak begitu memperhatikan bahwasanya sebenarnya dalam hal ini ada dua latar belakang resiko, antara yang teledor dan tidak teledor. Namun kurir memberikan batasan, kalau Anda bayar asuransi, kami nanggung resiko. Kalau nggak bayar, kami tidak nanggung resiko. Dan ini kan jadinya kurang sehat jadinya. Baik, sekarang kalau ada asuransi pengiriman. Asuransi pengiriman, ini adalah asuransi pertama yang ada, bisa kita sebut, yang ada di bumi ini. Akad asuransi pertama. Kan dulu ketika orang itu mau ngirim barang ya, dari benua Afrika ke Eropa, mereka rata-rata mengasuransikan. Ya. Coba kita buka peta misalnya. Di Laut Mediterania, mereka mau ngirim barang. Saat mereka ngirim barang, ya, terutama di daerah ini ya, antara Tunisia dengan daerah mana ini, Italia atau di Spanyol, di Maroko, di Selat Gibraltar nih, Jabal Tariq. Nah, mereka dulu ketika mengirim barang itu pakai asuransi yang disebut dengan saukaroh. Itu asuransi pertama yang ada dalam kegiatan muamalah manusia yang mereka sebut dengan saukaroh. Asuransi pengiriman barang dari daerah sekitar Tunisia, Aljazair, Maroko dikirim ke Eropa. Pada waktu praktek seperti ini masuk ke negara Islam, maka sebagian ulama memberikan komentar. Hadza ilzamu ma lam yalzam. Ini mewajibkan orang yang bukan kewajibannya. Sehingga mereka tidak membolehkan hal itu. Karena ketika itu dilakukan, berarti ada tanggung jawab orang lain yang ditanggung oleh orang lain. Tanggung jawab A ditanggung oleh B. Kalau barang saya hilang, seharusnya siapa yang menanggung? Saya sendiri. Tapi saya minta kepada B, B tolong kamu yang nanggung kalau barang saya hilang. Berarti kan dia diwajibkan untuk melakukan sesuatu yang pada asalnya bukan kewajibannya. Ilzamu malam yalzam. Ini mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Nah, tapi B kenapa kok mau? Karena B saya bayar di depan. Saya bayar kamu ya. Tolong nanti barang saya dijamin kalau rusak atau kalau hilang, saya bayar kamu senilai sekian. Kita bayar kepada B. Senilai misalnya 500 ribu atau sekian ratus ribu. Sesuai dengan nilai objek yang diasuransikan. Baik. Kembali ke sini. Nah, karena itu kalau ada asuransi pengiriman di masa sekarang, itu adalah kepanjangan tangan dari praktek asuransi di masa silam, yang itu merupakan asuransi pertama yang hadir di tengah kaum muslimin. Baik. Nah, selanjutnya begini. Kalau asuransi pengiriman ini tidak mungkin untuk dihindari. Di sini kan kita paham ya, asuransi ini goror. Sementara untuk jasa pengiriman, ini akadnya adalah akad ijarah, akad jasa. Akad jasa tapi mengandung syarat goror. Dan gorornya ini sifatnya mengikuti. Maka keberadaan goror dalam akad jasa ini tidaklah menyebabkan akad jasa ini jadi batal. Sehingga tetap diperbolehkan. Sementara goror, kita pahami begini. Goror yang jika hanya mengikuti, yang hanya mengikuti, maka tidak mempengaruhi keabsahan. Tidak mempengaruhi sahnya akad. Goror yang hanya mengikuti tidak mempengaruhi sahnya akad. Ada kaidah mengatakan at-tabi'u tabi'un. Turunan itu hanya mengikuti. Asuransi ini ada jika ada praktek pengiriman. Kalau enggak ada praktek pengiriman, asuransi ini enggak ada. Sehingga dari situ kita bisa memahami posisi asuransi di sini adalah mengikuti akad pengiriman. Begitu ya. Dan goror yang hanya mengikuti maka tidak mempengaruhi sahnya akad. Berdasarkan kaidah at-tabi'u tabi'. Sesuatu yang hanya turunan dia bisa mengikuti. Hanya bisa mengikuti, tidak bisa berdiri sendiri. Karena itu wallahu a'lam kami sarankan ya. Kami sarankan dalam hal ini kalau bisa tanpa asuransi itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, lalu Anda tetap mengambil layanan itu. Ya sudah, saya urus ya untuk pengiriman barang ini. Kemudian, karena Anda distributor, Anda produsen, Anda tetap menggunakan pengiriman barang ini. Kemudian di situ diwajibkan asuransi dan Anda bayar, maka niatkan ini dalam rangka bukan untuk mencari yang lebih. Bukan, tapi kalaupun terjadi resiko, saya hanya akan ngambil senilai premi yang saya ambil, yang saya setorkan. Senilai premi yang disetorkan, tidak boleh lebih dari itu. Dengan demikian, dia tidak ada niat untuk melakukan praktek yang bermasalah dengan keberadaan asuransi itu. Wallahu'alam. Kemudian ada kasus yang kedua ya. Ada pengusaha yang dia memberikan gaji bagi karyawannya di bawah UMR. Kasus ini pernah kita bahas di kajian tentang fikih ASN dan karyawan tentang gaji di bawah UMR. Anda kalau punya bukunya bisa dibuka di halaman 162 untuk edisi yang lama. Edisi yang baru agak geser ya, lebih banyak. Coba kita buka di halaman 162. Baik. Jadi terkait gaji di bawah UMR, ada satu kaedah yang diberikan oleh Nabi SAW. Al-Muslimuna ala syurutihim. Setiap Muslim itu wajib memenuhi kesepakatan yang mereka buat. Illa syartan harrama halalan, au ahalla haraman. Kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram. Dan di antara bentuk kesepakatan yang tidak tertulis adalah urf, atau tradisi yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan kaidah al-ma'rufu urfan kal-masyruti syarton. Sesuatu yang jadi urf, maka itu sama sebagaimana kesepakatan. Baik. Dan urf di negara kita untuk gaji itu ditetapkan oleh pemerintah melalui UMK, upah minimum kabupaten, atau UMR, upah minimum regional. Itu jadi urf, karena dia jadi kesepakatan. Namun bolehkah orang itu keluar dari urf? Orang itu bolehkah keluar dari urf? Jawabannya boleh apabila disepakati di depan. Boleh keluar dari urf jika disepakati di depan. Berdasarkan kaidah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maqati'ul huquq 'inda syurut. Ini perkataan Umar. Bahwa orang punya hak yang lain itu apabila 'inda syurut disepakati. Sehingga urfnya bilang A. Kemudian dia membuat kesepakatan A minus, hukumnya boleh. Urfnya mengatakan tukang ini gajinya 150 ribu. Per hari. Lalu mereka membuat kesepakatan, Pak, nanti Bapak saya kasih gaji 200 ribu per hari, tapi jam kerjanya ditambah. Hukumnya boleh. Karena diperbolehkan untuk menyalahi urf dengan ketentuan disepakati di depan. Nah, selanjutnya, ketika orang memberikan gaji di bawah UMR, berarti kan dia menyalahi urf. Kalau itu disepakati di depan dengan karyawannya pada waktu rekrutmen ya, ada wawancara, lalu ditanya mau minta gaji berapa, sekian, kalau kamu saya kasih gaji sekian mau enggak? Ngomong aja terus terang di depan. Kalau dia bilang mau, baik, lanjut kerja. Kalau enggak mau, hak dia untuk menolak itu. Karena dalam hal ini, ketika mau keluar dari urf, maka harus disepakati di depan. Hanya saja, di negara kita ada batasan ya. Kalau pendapatan perusahaan itu sudah di atas nilai tertentu, maka wajib untuk mendapatkan, semua karyawan mendapatkan gaji sesuai dengan aturan. Tapi kalau perusahaan itu pendapatannya masih jauh di bawah nilai tertentu, maka boleh gaji sesuai dengan kesepakatan. Saya cuma lupa ya berapa nilainya ini. Mungkin teman-teman pengusaha lebih paham. Kalau unit usahanya mendapatkan penghasilan nilai sekian, maka itu harus sudah menetapkan UMR. Kalau di bawah itu, boleh di bawah UMR. Dan pemerintah tidak akan mempermasalahkan ketika ada unit usaha startup, sementara karyawannya dia dibayar di bawah UMR. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau mudorot mendapatkan uang makan tapi tidak mendapatkan uang gaji? Mudorot hanya dapat uang makan tapi tidak dapat uang ya. Gaji. Iya. Berarti uang makannya pasti ya? Iya, pasti. Akadnya mudoroba. Iya, Ustaz. Baik. Cukup, Ibu? Cukup. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudorib, dia dapat uang makan. Yang ini nilainya jelas. Flat, tertentu. Sudah? Tapi tidak mendapatkan gaji. Kemudian di sini tidak dapat gaji. Dan nanti hak dia dapat satu lagi, yaitu bagi hasil. Apakah boleh seperti ini? Baik. Wallahu a'lam, yang kami pahami, karena ini akadnya adalah mudharabah, dan posisi dia sebagai mudharab, berarti ini kita taruh di posisi yang utama, begini ya. Nah, sementara uang makan ini, terus uang apa? Karena dia tidak dapat gaji, dan ini nilainya tertentu. Yang kami pahami, posisi uang makan di sini adalah ya, adalah biaya operasional. Jadi dia diambilkan dari operasional. Bagian operasional. Baik. Jadi mudorib tidak dapat gaji, tapi dia dapat uang makan dan itu bagian dari operasional. Nah, kemudian yang perlu diukur adalah tingkat kepentingan uang makan ini. Apakah harus ataukah tidak? Kalau itu satu hal yang harus, Pak Mudoroba ini kerjanya berat, dia harus dikasih makan. Maka boleh dimasukkan dalam biaya operasional. Tapi kalau tidak harus, ya nggak terlalu urgent kalau dia dikasih makan, karena dia lebih banyak pulang ke rumah. Maka posisi uang makan itu bukan biaya operasional, tapi sifatnya bonus. Sifatnya bonus. Sehingga kalau Anda bekerja dalam waktu sehari 12 jam, nanti saya kasih bonus berupa makanan. Boleh dibawa pulang atau dalam bentuk uang, dikasih uang makan. Wallahu a'lam. Tapi kalau urgent, maka bisa masuk dalam biaya operasional. Kalau enggak, ya pada asalnya dia tidak masuk dalam biaya operasional. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Bila kita menanamkan modal dalam waktu berjalan tidak terlihat sehat usahanya. Bolehkah kita menarik modal tersebut, Ustaz? Jazakallah khairan. Wa jazakallah khairan. Insya Allah nanti akan kita bahas ya di materi tentang pembatalan mudoroba. Sehingga ketika Anda membuka unit usaha atau nanam modal ke teman untuk dibuka unit usaha, tapi ternyata ini nggak sehat, turun. Nilainya turun. Maka bolehkah modal itu dikembalikan? Modal dikembalikan. Kalau dikembalikan utuh, ya tidak boleh. Tapi dilihat di sini, nilai penurunan ini berapa? Sehingga misalnya dulu modalnya 100 juta, lalu turun nilai usahanya, kemudian dicairkan sisa-sisa perabotan, sisa-sisa perlengkapan, semuanya dijual. Sehingga karena turun dari 100 juta tinggal misalnya 30 juta. Maka yang balik hanya senilai ini. Yang balik hanya nilai 30 juta dikembalikan kepada sahibul mal dan pemodal, atau dikembalikan kepada pemodal, dan mudharib dalam hal ini tidak memiliki hak sama sekali karena tidak ada hasil. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.